بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Qala babu jawazi lubzil harir utawi iki gubab nerangno wenangi nganggo sutra utawi iki gubab nerangno wenangi bolehnya nganggo sutra liman marang wong liman marang wong bihi kang iku tetep ing daleman bihi kang iku tetep ing daleman hikatun utawi hikatun utawi gatel gatelan gudikan gudik ya hikat gudik tahu gudik ya stempelnya kalian ini hikatun utawi gudik aku wis tuwuk le jaman biyen kala dadi nek ana wong gudikan ndak apa make sutra karena sutra akan meminimalisir gatal ngono. Okay. Meminimalisir gatal juga mungkin bisa apa namanya menyembuhkan. Jadi akan ada perubahan hukum dari haram menuju boleh walaupun sebab yang pertama diharamkannya sutra ada yaitu sutra itu cocok bagi sifat feminisme ya. Walaupun itu masih ada tapi karena ada sebab lain diperbolehkan untuk memakai sutra yaitu adanya gudik utawa gatelan. Ila akhirih. Sebenarnya juga nanti memakai sutra diperbolehkan ketika ada sebab-sebab tertentu. Misalnya dalam peperangan musuh itu takut kalau kita memakai sutra karena ada apa misalnya apa bisa bersinar kalau kena matahari sehingga musuh silau apa bagaimana. Nanti juga diperbolehkan ketika ada sebab-sebab tertentu. Atau dengan sutra akan bisa menjadikan apa namanya penyakitnya sembuh islahiri nanti akan bisa semua. Qala an Anasin radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Anas. Rakhasa memberikan kemurahan. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubairi marang Zubair bin Awam. Wa Abdurrahman ibn Auf lan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma fi lubsil hariri ing dalem memakai sutra. Jadi keduanya ini diberi keringanan oleh Kanjeng Nabi untuk memakai sutra. Kenapa? Lihikatin krono gatal bihima kang tetep ing dalem Zubair lan Abdurrahman. Bihima kang tetap ing dalam Zubair lan Abdurrahman. Muttafaqun alaih utawi hadis iku muttafaqun alaih. Gala. Begitu juga ketika jenengan tidak punya sesuatu yang bisa digunakan untuk menangkal dingin ataupun panas selain sutra, maka boleh sutra dipakai. Hawanya terlalu panas ya, dan panasnya enggak bisa ditangkal kecuali dengan sutra, maka sutra diboleh untuk digunakan. Babun nahyi utawi iki gubab nerangno nyegah ngelarang anif tiroshi juludin numuri saking gawe lemek piro-piro kulite piro-piro macan. Namir iku macan tutul. Nggih. Warukubilan numpak alaiha ing atase waruku bilan apa iku jenis numpak alaiha ing atase juludin numur. Kala an Muawiyah, saking Muawiyah radhiyallahu anhu kal ngendika sinten Muawiyah ngendika ngeten kala ngendika sinten Muawiyah kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten la tarkabu ojo naik sapa sira ojo numpaki sapa sira al khazza al khazza ing iku jenenge khaz ini yang dimaksud sutra yang digunakan untuk apa namanya lemek kuda yang dinaiki itu. Nggih. Al khazza la tarkabu ojo naik sapa sira al khazza ing khaz. Dadi khaz itu kain sutra yang sudah digunakan untuk apa iku? Itu anune kuda atasnya sudah pelananya kuda niku. Ojo naik di situ. Ngoten. Niki mboten angsal niki. Mergi nih khos ini terbuat dari sutra. Khos itu sutra mana nih? Jadi makanya kemarin tidak diperbolehkan kita menggunakan kain sutra bagi laki-laki loh ya, nek perempuan boleh. Dibuat untuk alas, enggak boleh. Alas tidur atau alasnya kuda, enggak boleh. Jadi sampean punya mobil nanti kursi mobilnya dialasi dengan sutra nih mboten angsal, haram hukumnya. Itu kalau mayoritas nopo sutra. Walan nimaro. Nah niki nimar ta mriki. Niki nopo jamia jamae namir nopo sanes. Niki lafat nimar niki jamae namiroh. Mboten jamae namir. Nek namir namir itu macan itu jamae numur. Nek nimar niki jamae lafat namiroh. Nek namiroh itu maknane pakaian yang garis-garis hitam dan putih. Kalau gitu berarti yang dimaksud larangan naik di atas pakaian yang garis hitam putih ini bukan larangan haram tapi makruhe makruh napa tansih ngoten. Tapi kalau kita maknani nimar niki jamae namir, walaupun itu sangat jauh nanti, maka yang dimaksud berarti tidak diperbolehkan kita itu menggunakan, ya, menggunakan pakaian yang terbuat dari kulitnya macan. Ini delok dawuh niki. Kala tapi nek nggone kita niku hadisi napa niki hasan hadisi hadisun hasanun warwahu lan ngendikato iki hadis sapa Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin kelawan sanad hasanin kang hasan. Makanya lafadz nimar niki sing pas ya dimaknani yaitu pakaian sing ono garis putih dan garis nopo hitam. Allah alam nih kanjeng Nabi kok ngelarangi. Tapi larangannya tidak sampai dalam nopo haram. Gala wa an abil malihi lan saking abul malih an abihi radhiyallahu anhu anna rasulullah setuhuni rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kala iku nahanya kasih dan Rasulullah anjulu disibai saking biro-biro kulite biro-biro hayawan buas. Kanjeng Nabi ngelarang kulitnya hayawan buas untuk dipakai alas ataupun dipakai pakaian. Itu kalau tidak disamak. Paham? Kalau disamak berarti sudah diperbolehkan. Karena apa? Karena kalau belum disamak, itu kulitnya dihukumi najis. Kalau sudah disamak berarti suci. Paham? Nah, makanya sampai ada gajah mati. Diambil itu kulitnya. Lalu disamak. Nah, boleh enggak dipakai kulitnya gajah? Boleh. Kulitnya sapi boleh, kulitnya pokok seluruh binatang boleh dipakai, boleh digunakan disama kecuali kulitnya anjing dan babi. Menungso ya ora oleh menungso. Menungso disama. Ya apa disama barang menungso kan najis ya. Mboten angsal. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Biasa nida kelawan biro-biro sanat sihahin kang soheh-soheh wafi riwayat di Tirmidhi lan iku ing dalam riwayat di Imam Tirmidhi wafi riwayat di Tirmidhi lan iku ing dalam riwayat di Imam Tirmidhi utawi dawuh nah nyegah sinten Rasulullah anjulu disibai sangking piro-piro kulite piro-piro hayawan buas sangking piro-piro kulite piro-piro hayawan buas antuf tarosa ya tufrosa nopo tuf tarosa antuf tarosa rupane yento digawe lemek opo juri disibak dibuat alas rupane yang to digawe lemek apa juludu siba ni babu ma yakulu idza labisa sauban jadidan ni babu ma utaiki kubab nerangno doa yakulu kang ucap sapa wong ing ma ya kulu kang ucap sapa wong ing ma idza labisa ing dalam nalikane memakai sapa wong idza labisa ing dalam nalikane memakai sapa wong sauban ing pakaian jadi dan kang anyar sauban ing pakaian jadi dan kang anyar dala sauban ing pakaian jadi dan kang anyar ya bab menerangkan doa yang dibaca ketika memakai pakaian baru ini. Qala an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qol. Ndika sinten Abu Sa'id kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku idza stajadda ing dalam nalikane gawe anyar sinten Kanjeng Nabi. Gawe anyar sinten Kanjeng Nabi sauban ing pakaian. Kala samahu mongko nyebut sinten Kanjeng Nabi ing pakaian. Bismihi kelawan jenenge pakaian. Imamatan rupane sorban au komison utawa gamis baju kurung au ridaan utawa rida pakaian atas iku rida ya gulu ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendika ngeten Allahumma do Allah laka iku kadui panjenengan alhamdulillah utawi sekabiani puji anta utai panjenengan iku kasautanihi iku kasautanihi memakaikan sinten panjenengan ing ingsun ing iki pakaian. Dadi Kanjeng Nabi kalau punya pakaian baru Kanjeng Nabi menyebut namanya niki segala puji bagimu ya Allah engkaulah yang memakaikan pakaian ini kepada saya kalau sampan sorban sorban ini pada saya songkok ini pada saya, celana ini pada saya, sepatu ini pada, sebut itu namanya, ini mana sama hubismi. Ya, kaos ini, kemeja ini, celana ini, wadah, celana dalam ini, sebut no kabeh. Alhamdulillahilladzi alhamdulillahumma lakal hamdu antaka sautanihi as'aluka nyuwun sapa ingsun ing panjenengan. As'aluka nyuwun sapa ingsun ing panjenengan khairahu ing baguse pakaian. Wa khairu malan luih bagus-baguse perkara. Suni akang digawe apa malahu krono pakaian iku rasa syukur ya. Kala wa a'udzu lan nyuwun perlindungan sapa ingsun. Bika kelawan panjenengan min syarihi saking buruke pakaian. Min syarihi saking buruke pakaian. Wa syarima lan buruke perkara. Wa syarima lan buruke perkara. Wa syarima lan buruke perkara. Suni akang digawe apa pakaian lahu krono ma iku kufur, kufur nikmat. Rawahu riwayatno ing hadis apa Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala lan ngendika sinten Imam Tirmidzi hadisun hasanun utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Bab istihbabil ibtida'i utawi iki ku bab nerangno sunai ngawiti mengawali bil yamini kelawan tengen kelawan yang kanan fil libasi ing dalam pakaian ya. Jadi guna kepakaian yang kanan dulu, apapun kanan dulu. Pokok api-api sepatu, yo kanan dulu. Hadal bab utawi ikilah bab. Iku takut dama, iku kot takut dama. Teman-teman wis disik. Apa maksuduhu, apa maksudi hadal bab. Wadhakarna lan wis nutur sopo kita. Wadhakarna lan wis nutur sopo kita. Al-ahadithah. Ing piro-piro hadis as-sahihata kang sahihah fihi ing dalam hadal bab al-ahaditha ing piro-piro hadis as-sahihata kang sahihah fihi ing dalam hadal bab kitabu adabin naum. Wah ini seneng sama ini ya. Kala utawi kiyubab kitab nerang no piro-piro tata krama ni turu. Turu ana tata kramane ya. Nek pas ngaji aja turu termasuk ini. Kala babu adabin naum. Utawi iki bab nerangno pira-pira tata kramane turu wal ittija'i lan turu miring. Kala wal qu'udi lan iku jenenge lungguh. Terus wal majlisi ngono. Anak wal majlis ini mboten. Mboten langsung. Wal qu'udilan nunggu anil Baro ibni Azib bin saking Baro bin Azib radhiyallahu anhu magolang dikasinan al Baro kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida awa ing dalam nalingane manggon sinten Kanjeng Nabi. Artinya sebenarnya maknanya itu apa nak yes manggut nak spend gampang. Ila firoshihi marang tempat tidur Kanjeng Nabi lemei Kanjeng Nabi lemean Kanjeng Nabi neti lemge. Gala apalagi dulu ya enggak ada ini, enggak ada keramik, enggak ada tegel, enggak ada lantai yang terbuat dari semen, enggak ada. Langsung tanah. Ini ku Rasulullah pakai tikar Kanjeng Nabi kalau tidur. Nama mongko tidur sinten Kanjeng Nabi ala syikihi ing atase sisi Kanjeng Nabi al-aimani kang tengen. Al-aimani kang tengen. Jadi Kanjeng Nabi kalau tidur itu menggunakan apa namanya sisi yang sebelah kanan. Okay. Jadi lambung yang kanan berada di bawah. Lambung yang atas berada di atas. Ngeten, tidur seperti posisi mayit yang ada di dalam kuburan. Itu tiduri Kanjeng Nabi demikian. Bahwa itu sunnah. Nek mengkurep ini buatan sunnah mengkurep. Mengkurep, ngerti mengkurep? Tengkurap. Saya lingkul itu apa? Turune setan apa biar mengkurep. Nah, biasanya wong lemu seneng mengkurep. Oh enak bisa mengkurep. Suma, ya orang haram ya, enggak masalah. Suma gola nuri ngintiko sinin Kanjeng Nabi, Allahumma do Allah, aslam tu masrahno sopo ingsun. Nafsi ing awa ingsun ilaika marang panjenengan ya Allah, saya pasrahkan diriku kepadamu. Wajah tulan menghadapkan sopo ingsun. Wajahi ing zat ingsun, tidak cuma wajah, ilaika marang panjenengan. Wa fawwattu lan masrahno sopo ingsun. Amri ing urusan ingsun, ilaika marang panjenengan. Wa alja'tu dhuhri ilaika wa alja'tu lan mengembalikan sapa ingsun. Mengembalikan sapa ingsun dhuhri ing punggung ingsun. Kala ilaika marang panjenengan rohbatan krana seneng wa rohbatan lan krana wedi. Rohbatan krana seneng wa rohbatan lan krana wedi ilaika marang panjenengan. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. La malja'a ora ono nggon ngungsi iku maujud, tidak ada tempat mengungsi. Wa la manja lan ora ono tempat keselamatan iku maujud. Manja ya selamat. Anakmu jeneng manja ngalem pol. Nah jadi sebenarnya maknane mboten manja, ini maknane tempat keselamatan. Wala manja mingka saking panjenengan illa ilaika kecuali marang panjenengan. Aman tu iman sopo ingsun bikitabika kelawan kitab panjenengan. Alladzikang anzalta kang nurunaken sinten panjenengan. Wa nabiyika lan nabi panjenengan alladzikang. Arsalta kang utus sinten panjenengan. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Bi hadzal lafzi kelawan ikilah lafat fi kitabil adabi ing dalam kitab Al-Adab min sahihihi saking sahih Bukhari. Wa anhu lan saking Al-Bara. Kalang dika sinten Al-Bara, kalang dika li marang ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida ataita niki carane napa jenenge tidur ya, caranya tidur. Sebelum tidur apa yang harus dilakukan? Ida ataita ing dalam nalikane nekani sapa sira madja'aka ing tempat tidur sira. Fatawaddo mongko wudu sapa sira. Wudu aka kelawan kaya wudune sira. Wudu aka kelawan kaya wudune sira li salati marang salat. Wudu aka kelawan kaya wudune sira li salati marang salat. Isolati marang sholat. No ya. Ya Allah, tadi sebelum tidur wudu dulu ya, disucikan dulu. Thumma toji nuli turu miring sopo siro. An adirian saya gak kayak tau ngaji mana nih? Hah? Oh lompong. Sama tibir. Thumma toji nuli turu miring sopo siro. Tamrin wis pensiun ya. Mana? Pensiun ya Tamrin? Iya. Lumat oji nuli turu miring sapa sira ya. Kadang-kadang golek lompong ngono, kadang-kadang sawah. Ala ala sikika. Dadi refreshing ya. Refreshing golek lompong ngono rasane nangen. Dalam, kadang refreshing nyapu-nyapu dalam. Mulai gini sampai setik, kena sabun. Lumayan, refreshing. Fresh maneng. Kala ala sikiki, ala sikika, thumat toji nuli turwa miring sopo siro. Ala sikika ingatase sisih siro, al aimani kang tengen. Oh, no, refreshing, rosane aneh refreshing. Kala, kalau fiat refreshingnya nang sawah, enak. Nai panen, panen. Ayo, kalau, ya, dino, esok ngaji maneng. Selain khidmah juga kan, lah, ngoten iku penting itu juga. Ala sikika ingatase sisi siro al aimani kan dengan wakulan ngucap sapa siro. Dulu saya mutu kopi itu sampai lihe lo ya, saya lali besar. Lihe biar. Jaga tokonya kiai yo gak dikongkon gak apa ya semua rata jaga ngono. Wagulan ngucap sapa sira ngucap doa siniku. Wa dzakara lan nutur sapa iku jenenge? Gala sapa iku jenenge Al Bara. Nah wahu ing sebadane hadis kang ngajeng dungone. Wa fihi lan iku ing dalam hadis utawi dawuh wajal hunna akhir ma takul. Wajal hunna lan dadekno sapa sira ping pira-pira kalimat. Kalimat iku lho, Allahumma aslamtu nafsi lahirihi akhirama ing akhire perkara. Aku luka ngucap sapa sira ing ma sebelum tidur, akhir ucapanmu iku. Dadi sause niku wis aja ngomong maneh, guys. Wis turu wis ngoten nggih. Engko nek ngomong maneh yo ndonga maneh ngono muttafaqun alaih. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Aisyah. Karena ono sinten annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku yusolli sholat jinten kanjeng Nabi minal laili saking bengi. Yo sholat kanjeng Nabi akeh. Ida asarota ing sholat rokatan apa nih rokaati bab turu loh ini. Tapi bahas sholat malam loh ini. Mana turu yo turu tapi yo sing bengi kudu nglakoni sholat malam. Ini termasuk etikane tidur. Ya, nek bengi bangun. Ini etikane turu nih ngono kuwi. Iya mal, jadi Jamal ya bangun malam kalau Jamal, enggak bangun malam Jamal. Lainnya sudah ya bangun malam. Nah, 11 rakaat kanjeng Nabi, enggak ake-ake kanjeng Nabi sholatnya. Kita loro ya malas kok, masih tok malas ya, seturuai. Makanya kanjeng Nabi ngajar ini enggak ake-ake. Penjenengan itu coro kepingin ngikuti enggak berat-berat, ngono Rasulullah. Gala faida tola'ah 11 nih kanjeng Nabi, makanya mayoritas witir niku 11 rakaat. Gala jarene wong-wong kanjeng Nabi sholat malam 11 itu yang 3 witir, yang selainnya bukan. Berarti nek traweh iku yo mek 8 sing 3 witir iku karepe ngono. Nek sak liyane iki bid'ah jarene. Ya warai. Faida tola'ah mongko ing dalem nalikane metu opal fajru fajar. Fajar Shodiq, sholat mongko sholat sinten kanjeng Nabi. Rokadaini ing rong rokat, khafifataini kang ringan karuni qobliyah. Subuh qobliyah teng griya kanjeng Nabi di rumah. Makanya Sayyidah Aisyah tahu. Nggih. Jadi adzan ya. Kanjeng Nabi langsung sholat qobliyah. Setelah qobliyah apa yang dilakukan Rasulullah? Tsumma toja'a nuli turu miring sinten kanjeng Nabi tidur tiduran ora turu tenanan. Sampeyan ora usah pasti kesirep niki. Wong karo lungguhe kesirep wae. Tsumma toja'a nuli turu miring sinten kanjeng Nabi ala syikihi ing atase sisi kanjeng Nabi. Al aimani kang tengen. Kala hatta yaji'a singgo teko sapa al muadzin wong kang adzan. Fayu'dzinahu mongko meruhno sapa al muadzin ing kanjeng Nabi. Wong sing adzan ya wong sing iqomat Bilal ya sampean piyen. Kala dadi kanjeng Nabi setelah sholat qobliyah subuh tidur. Sampean ndak apa-apa melaksanakan ini, tapi aja suwi-suwi turu langsung ngetek maneh ngelakoni sunah Nabi. Ora tahu aku ngelakoni. sirup sih nggak tadi nih. Jadi mulai kok pengin dilakukan nih, mulai kok beliah terus titik ini red, orang nggak tekan nih, langsung wiritan ya. Guna untuk melaksanakan sunnah Nabi. Sholati 11 rakaat. Nek sampean gak kuat lurus sik wae. Lurus sik, sithik-sithik loro-loro-loro istiqomah telung wulan tambah mari ngono. Ya. Tambah loro dadine telu. Ngono wis ya, ora sakake akeh nambah sitok tambah sitok maneh. Rong wulan meneh tambah papat. Ya. Kok baru tambah dadi 5 diwiti sitok. Ngono terus. Jadi nambah aja akeh-akeh. 2 bulan istiqomah baru tambah 1 ngono. Nanti kan gak berat. Qala muttafaqun alaih wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qol ngendika sinten Hudzaifah. Kana ono sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku ida akhoda ing dalem nalikane ngambil sinten Kanjeng Nabi matja'ahu ing tempat tidure Kanjeng Nabi. Minal laili saking bengi wa doa mongko meletakkan sinten Kanjeng Nabi yadahu ing tangane Kanjeng Nabi tahta khaddihi ing dalem ngisore pipine Kanjeng Nabi ngoten. Dadi Kanjeng Nabi kalau tidur iku modele tangannya berada di apa bawah pipi tidur Kanjeng Nabi berarti tangan yang dibuat napa bantal nggih. Qala summa yaqulu nuli ngendika sinten Kanjeng Nabi Allahumma bismika amut wa ahya Allahumma du Allah qala bismika kelawan panjenengan amutu mati sapa ingsun wa ahya lan urip sapa ingsun bismika Allahumma ahya wa amut kena istri. Wa idza staiqadha lan ing dalem nalikane bangun sinten Kanjeng Nabi qala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendika ngeten alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur alhamdulillahi sakabene puji iku lillahi tetep kagungane Allah alladzi rubbani zat ahyana kang uripno sapa alladzi ing kita ba'dama amatana ing dalem sause oleh mateni sapa alladzi ing kita wa ilaihi lan iku marang Allah annusyuru utawi kembali rawahu ngriwayataken ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa an ya'ishabni tikhfata lan saking ya'ish ya'ish manane hidup asa ya'ishu fil mudhari dari jeneng ngateng ya'ishu asa ya'ishu al-Ghifari radhiyallahu anhu kala ngendika sinten ya'ish kala ngendika sinten abi bapak ingsun bainama ana ing dalem suwijine mangsa utawi ingsun suatu saat saya iku mutajiun wong kang turu miring. Suatu saat saya sedang tidur, apa namanya miring ya. Qala fil masjid ing dalam masjid. Ala batani ing atase perut ingsun. Idza rajulun tumadaan utawi wong lanang. Qala iku motocin turu wis turu mawon. Turu aja turu miring, turu. Alabat ni ingatase perut ingsun berarti turun apa niki melumah ngeten turune mengkurap kok melumah mengkurap ya tengkurap botengi di bawah ngeten niku turu ngoten turu nang masjid ora apa-apa berarti turu nang masjid yo kala idarojulun tumatanu te wong lanang iku yuharrikuni ngobah-ngobahno sapa rajul ing ingsun birijlihi kelawan sikile rajul. Suatu saat saya tidur di masjid, tidur tengkurap. Ternyata ada laki-laki yang menggerak-gerakkan saya dengan kakinya. Oh, berarti membangunkan orang dengan kaki itu tidak apa-apa. Bukan itu meremehkan. Kanjeng Nabi membuka. Kanjeng Nabi itu mulia notiang. Jadi tidak apa-apa membangunkan dengan kaki. Yeah. Ayo tangi tangi tangi tangi lo ngono wae gak apa-apa. Kok gak tangi tangi dengan air. Gagal mau kau ngendika sapa rajul. Ngendika ngeten inna hadhihi sedune iku. Sedune iki iku dijatun iku turu. Ya, model turu ya begitu hakang. Kang ketingi ing iki dijah sinten Allahu Allah. Wah, ini model tidur yang dimurkai Allah. Sok turu koyo ngene, Kang. Gala ngendika sinten iku jenenge Abi. Ngendika ngeten fanador tu mongko ningali sapa ingsun. Faida Rasulullah monggo dumadakan iku ing dalem kono-kono panggonan Rasulullah utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang itu adalah Rasulullah. Nah niki nggih nek turu aja mengkurep kecuali ana udzur. Rawahu ngriwataken ing hadis sapa Abu Dawud bisnadin kalawan sanad sahihin kang sahih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sinten Rasul man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah ta'ala fi kanat alaihi minallahi ta'ala tiratun. Qala man utawi sapane wong qa'ada iku lamun lungguh sapa man. Kala ko ada ikulah mulungku sopoman. Mak adan ing dalem gon lungku. Lam yadkur hali ora zikir sopoman. Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Fihi ing dalem mak adan. Kanat mongko ono ikwalehi ing atasiman minallahi Ta'ala. Saking Allah Ta'ala apa tiradun apa tuntutan apa tiradun apa tuntutan tuntutan mana itu kekurangan orang yang duduk di satu tempat dia tidak zikir pada Allah di situ maka dia mempunyai tanggungan yang harus dibayar kepada Allah Ta'ala mana nang majelis itu lunggu-lunggu apa jagongan itu zikir ya lunggu bismillah alhamdulillah bismillah cukup pisan lo rasa kakeh. Ya, yes. Ben tempate iku tidak ada tuntutan. Sampean buka lapak nang pundi jenenge? Pasar, lungguh zikir. Alhamdulillah bisa nira poko wis. Jagongan karo kanca, mertamu wis langsung zikir. Sitok pisan enggak apa-apa. Makane ana donga kafaratul majelis wis. Jane sing penting ana zikire. Ngoten lho nggih. Sing penting majelis iku ana zikire, enggak ada tuntutan sudah. Waman lan utawi sabane wong. Gala done akhir disolawati karo sampean. Rasulullah Muhammad. Solawat usiran. Cara Jawa Timur ngono iki jagongan wis undangan kok gak mulih-mulih solawati bubar langsung iki. Niku nek ngoten teng Jawa Timur model ini. Gala makane sampai di juluki solawat usiran. Sampai ada pertanyaan bagaimana hukumnya mengucapkan solawat tapi tujuannya untuk mengusir orang-orang. Basul Masail ditanyakan. Yalah. Karena memang sudah jadi biasa sehingga orang itu solawati tujuannya ngusir emang. Maksudnya ya itu istilah kasarnya ngusir itu. Maksudnya ya ini sudah selesai boleh pulang. Ya, kayak teng mriki kan nek gak di Monggono kan mboten langsung-langsung. Ya. Ngeteng Jogja nih. Nek baru di Monggono sampun selesai baru pulang orang-orang tertib wong Jogja nih. Nek gak di Monggono dahar ya ora gak kira di dahar. Sampai mulu ya tetep. Nek kula ya semoga nang ngarepku ya santap wis. Dagono nek sawen. Waman lan utawi sapane wong iku ito ja'a lamun turu sapa man. Madja'an ing dalam gonduru la yadhkuru hale kena dadi kang ya kena hale zikir ora zikir sapa man Allah Taala ing Allah Taala fihi ing dalam matja kahanat mongko ono iku alaihi ing atase man minallahi saking Allah apa tiratun apa tuntutan. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud bisnadin kelawan sanad hasanin kang hasan. Atiratu utawi tiro iku bikasrita i kelawan kasroita al-musannati kang ten titik siji min fauku saking dukur. Wahia te tiroh iku anaksu iku maknane kurang. Wakila lan ten ucapno apa ucapan iku at-tabi'atu tuntutan maknane iku maknane tiroh nggih wallahu a'lam. Ya Rabbana adarafna bi annana qadarafna wa annana asrafna.